Sayang tak sampai menjadi dan namu salamonyo, oh salamonyo Tuhan. Nan kandung mati bahasa lasura nan bani nyai indah ka sampai indah ka sampai nan kandung. Lahabaniya elahi ajobati, lahi ajobati nana kandu bangun. Di makasih karena gua sampai uji satu panganan lain, panganan lain nana kandu bangun. Yang di badannya, oh di badannya nan kandung. Pada batu ruang eloklah tabang, di luar sana kiro-kiro, oh kiro-kiro nan kandung. Yalah yoi putui nan indah ka baule biarlah tangga salamonyo ai salamonyo nan kandung. Oh mana ngima minta lape dela mohbana tania yo, oh tania yo nan kandung. Thank you. na anyokara oi na anyokara na nakandu nan de senjang de nai manya bu kota apa hanya kila mandala ala mandala na nakandu suratan sudah saja dulunya, saja dulunya nanakan dua. Dia kasih indah di sambung, pada batin denai taseso, denai taseso nanakan dua.